إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والبدع والنار جمع رحمني ورحمكم الله Secara tidak terasa tahun yang telah lewat, satu tahun telah kita lewati dan tidak mungkin akan kembali kepada kita. Sehingga besok ataukah besoknya kita sudah memasuki bulan yang baru ataukah tahun yang baru. Dari tahun Hijriah, tahun Islam. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, kita merasa sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumil akhir. Maka sepantasnya untuk kita memperhatikan dan mengoreksi pada diri masing-masing kita, pada kesempatan, pada waktu satu tahun yang telah lewat, kira-kira mana yang lebih banyak amal soleh yang telah kita kumpulkan ataukah sebaliknya. Maka dengan masuknya tahun baru dari bulan Islam, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki amal kita, memperbaiki akhlak kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa menjadi hamba yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Terkait dengan amalan ibadah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun baru, dari tahun Hijriah ini tadi, yang kita kenal dengan bulan Muharram, ataukah kalau orang Jawa mengatakan bulan Suro, ternyata sebagian dari masyarakat yang ada di sekitar kita, mereka ada yang bertasyaum, yang bertatoyur, beranggapan jelek, menganggap bahwa bulan Muharram, bulan Suro adalah bulan yang penuh keramat, bulan yang penuh kesialan, sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin yang ada di sekitar kita, mereka tidak berani untuk melaksanakan hajat mereka di bulan Muharram, di bulan Suro. Ketika di antara mereka ada yang melakukan pernikahan, diusahakan secepat mungkin, sesegera mungkin, jangan sampai masuk pada bulan Suro. Khawatir tidak langgeng pernikahannya, rumah tangganya, ataukah khawatir tertimpa musibah terkait dengan dua mempelai tersebut. Sebagian mereka ada juga yang meyakini ketika hendak membangun rumah, maka diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai memulainya itu ketika di bulan Muharram, supaya tidak tertimpa musibah, baik tukang yang melakukannya, laden yang melayani tukangnya, ataukah terkait penghuni ataupun bangunannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, permasalahan seperti ini ternyata telah dibimbing oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, telah dijelaskan dalam sabda-sabdanya bahwa keyakinan yang seperti itu termasuk dari keyakinan yang mengandung kesyirikan, yang itu merupakan keyakinan yang telah menimpa kaum jahiliyah, kaum musyrikin dahulu kala. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, wala tiyarata, dan tidak ada tatoyur, beranggapan jelek dengan apa yang dia lihat ataukah yang dia dengar, ataukah dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Wala hamata, juga tidak ada burung hantu sebagai pertanda kesialan bagi seseorang. Wala safar, dan tidak ada keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan yang penuh keramat, bulan yang penuh kejelekan. Adapun di masyarakat sekitar kita, mereka menganggap bulan Muharram, bulan Syura adalah bulan yang penuh dengan keramat, penuh dengan kejelekan. Kalau kita perhatikan sabda Rasul alaihi salatu wasalam barusan, beliau menggunakan dengan la'an nafiyah, yang dalam bahasa kita diartikan tidak. Dan Rasul alaihi salatu wasalam tidak menggunakan la'an nahiyah, yang mungkin kalau kita artikan jangan. Maka disebutkan oleh para ulama, rahasia hikmah dari hadis tadi, faedah dari Rasul alaihi salatu wasalam menggunakan la'an nafiyah yang kita artikan tidak, ini lebih mengena, lebih mendalam maknanya dibandingkan kalau seandainya beliau menggunakan la'an nahiyah yang mengandung, yang berbunyi larangan. Dikarenakan ketika Rasul alaihi salatu wasalam menggunakan la'an nahiyah, la'an nafiyah yang kita artikan tidak ada dan tidak ada dalam hadis tadi, riwayat tadi, maka maksudnya Rasul alaihi salatu wasalam dan memberitakan bahwa keyakinan-keyakinan yang telah menimpa umat jahiliyah kaum musyrikin dahulu seperti itu tidak ada dalam Islam. Dan sekaligus maksud dari la'an nahiyah, la'an nafiyah itu adalah bahwa keyakinan-keyakinan seperti itu tidak berpengaruh sama sekali terkait dalam kehidupan kita. Yang pertama, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maksudnya bahwa setiap penyakit ketika dia menular, maka itu tentu saja di samping ada sebabnya, namun semuanya di bawah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian la tiyarata, tidak ada tatoyur dalam Islam, dan tidak ada pengaruh dari tatoyur tersebut, sehingga yang namanya tatoyur, beranggapan jelek atau kasial terkait dengan apa yang dia lihat, misalkan dia melakukan perjalanan ataukah melakukan hajatan, dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia melihat sesuatu yang dia prediksi itu akan membawa kesialan, kemudian dia mengurungkan niatnya, maka kata Rasul, tidak ada keyakinan yang seperti itu, dan keyakinan seperti itu tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para salaf telah memberikan bimbingan kepada kita Kalau seandainya penyakit yang satu ini sempat melintas di benak kita, mungkin ketika kita berkunjung ke family kita, kemudian kita mendengar, jangan melakukan bepergian, jangan melakukan kegiatan, karena ini adalah nas hari kematian ayahmu, ini hari kematian ibumu, ini nas, jangan sampai melakukan kegiatan, jangan melakukan bepergian, kamu akan celaka. Maka kita sebagai kaum muslimin telah dibimbing oleh para ulama, di antaranya Ikrimah, salah seorang tabi'in. Beliau menceritakan suatu ketika beliau duduk bersama Abdullah bin Abbas, berbincang-bincang bersama seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tiba-tiba lewat atau terbang di atas mereka seekor burung sambil berbunyi ataukah berkicau dengan kicauan yang khas. Maka salah seorang yang ada di sekitar Abdullah bin Abbas ketika itu, mereka atau sebagiannya mengatakan, khair, khair. Ini adalah tanda kebaikan. Burung ini adalah tanda kebaikan, membawa kebaikan. Maka langsung ditepis oleh Abdullah bin Abbas, la khair wa la syar. Tidak ada kebaikan. Burung itu tidak sebagai tanda kebaikan dan juga tidak ada tanda kejelekan pada burung tersebut. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian, kalau sempat terbesit, terlintas dalam kalbu kita, dalam benak kita, kita harus segera tepis. Jangan sampai keyakinan tatoyari seperti itu melekat pada benak kita, melekat dalam kalbu kita, sampai bersemayam pada kalbu kita dan sampai pada keyakinan kita ketika kita hendak melakukan perbuatan atau kita hendak melakukan hajatan dan semisalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam riwayat yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan disahihkan oleh Al-Imamul Albani dalam As-Sahihah, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beliau mengulangi sampai 3 kali bahwa tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu adalah syirik. Keyakinan seperti tadi itu adalah kesyirikan. Keyakinan yang seperti tadi adalah kesyirikan. Beliau mengulangi sampai 3 kali. Maka dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa kebanyakan dari kaum muslimin yang ada di sekitar kita, mereka terjatuh dalam kesyirikan, namun tidak tahu, mereka tidak sadar kalau ternyata apa yang telah mereka yakini itu mengandung kesyirikan. Mereka meyakini seperti hal-hal tadi. Naam, terkait dengan bulan Syura, terkait dengan hari Nas, hari kematian ayah dan ibu dan semisalnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang demikian adalah kesyirikan yang wajib dan wajib untuk mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka bertobat, belum bertobat darinya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya tatayur, seperti yang telah kita dengar tadi, adalah beranggapan jelek, beranggapan sial terkait dengan apa yang dia lihat, terkait dengan apa yang dia dengar, ataupun terkait dengan perkara yang telah tersebar di kalangan masyarakat, dan terkait dengan hari tertentu, seperti tadi hari Nas, hari kematian ayah ataukah ibu, terkait dengan bulan tertentu, bulan Syura, ataukah terkait dengan tahun tertentu. Semuanya itu tidak dibenarkan dalam syariat, dalam sabda Rasul alaihi salatu wasalam tadi. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sabda Rasul alaihi salatu wasallam tadi disebutkan, wala hamata wala safar. Ini juga menambah penjelasan kepada kita. Dikarenakan hama, yakni meyakini ketika ada burung hantu yang hinggap di suatu tempat, di rumah orang tertentu, itu sebagai pertanda bahwa rumah yang dihinggapi oleh burung hantu itu merupakan rumah yang akan mendapatkan kesialan. Ini juga tidak benar. Yang ini semakin menambah kejelasan bahwa yang namanya tatayur kan anggapan yang seperti itu tidak benar dalam Islam dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wala safar, tidak ada bulan Safar yang dianggap sebagai bulan yang penuh keramat, bulan yang penuh sial sebagaimana diyakini oleh orang-orang musyrikin dahulu ataukah orang-orang jahiliyah. Dan yang benar semuanya itu atas takdir keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bulan atau di zaman ini di masyarakat sekitar kita bulan bukan bulan Safar akan tapi yang mereka yakin adalah bulan Muharram. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahmatumullah, terakhir kalinya kalau seandainya terlintas keyakinan yang seperti itu pada benak kita, kita harus segera menepisnya. Dan kemudian ketika kita hendak melakukan hajatan, ketika kita hendak melakukan bepergian, dan kalau Allah ada yang menyampaikan seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah bertekad, sudah berniat untuk melakukan segala sesuatunya, maka laksanakan dibarengi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertawakal madhab mantap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tidak akan terjadi apa-apa kepada kita. Adapun kalau seandainya terjadi, maka itu bukan dikarenakan bulan itu bulan sial, hari itu hari nas, bukan, akan tapi itu semata-mata takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan kepada kita semenjak kita masih dalam kandungan sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.